Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyah yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala. Dan kita masih berada di Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah tentang masjid dan tempat-tempat sholat. Yang terakhir kita berada di bab yang nomor ke-99, larangan menegakkan hukum had atau qisas di dalam masjid. Sekarang kita lanjutkan bab yang nomor ke-100. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babun nahyi an itanir rajuli al makan fil masjid. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan seseorang itu hanya mau sholat di satu tempat saja di dalam masjid. Jadi dia itu maunya sholat di satu tempat saja, gak mau pindah dari tempat itu. Kemudian beliau bawakan hadisnya, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad hasanun bisyawahidihi melalui jalan sahabat Abdurrahman bin Syibl radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nuqratil ghurab." Rasulullah SAW melarang kita mematuk seperti burung gagak mematuk. Maksudnya di sini sujud cepat-cepatan kayak burung gagak matuk. Kemudian waftirashis sabu' dan menempelkan lengan ke lantai seperti binatang buas, seperti anjing, seperti serigala dan yang lainnya. Maksudnya ketika sujud. Jadi ketika sujud tangannya dilempelkan semuanya. Yang benar siku-sikunya itu diangkat. Yang ditempelkan adalah telapak tangannya. Jadi kita dilarang niru binatang. Kemudian wa an yuwattinar rajulu al-makan awil maqam kama yuwattinuhul ba'ir, yakni fil masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang seseorang itu yuwattin ay ya'lafu makanan ma'luman, yaitu dia seperti memboking tempat tertentu di dalam masjid. Dia tidak mau pindah dari tempat itu. Pokoknya kalau dia datang itu adalah tempatnya, karena itu seperti ba'ir, seperti onta. Jadi onta itu punya sifat seperti itu. Jadi kalau sudah tempatnya, ya dia di sana, tidak mau pindah. Karena ini sering terjadi ya, ada kalanya kita di masjid itu maunya tempat, itulah tempat kita. Bahkan kalau kita kedahuluan orang, kadang kita marah-marah. Bahkan yang lebih parah lagi, mungkin di sini jarang, kalau di negara Arab itu banyak, yaitu memboking tempat di masjid, terutama kalau Jumatan. Jadi dia itu semenjak malam Jumat sudah memboking tempat, dikasih tempat di saf awal, sajadahnya ditaruh sana. Atau mulai subuh pada Jumat dia sudah ngasih sajadah di sana. Padahal dia nanti datangnya belakangan. Sehingga orang tidak bisa menempat tempat-tempat itu karena sudah diboking oleh dia. Ini hukumnya haram. Boking memboking. Jadi tidak dibenarkan. Yang benar itu adalah kita masuk masjid. Nah, di mana saja kita sampai, di sanalah kita sholat. Tidak harus tempat tertentu. Bahkan kalau ada orang mendahului kita tempat itu, kadang kita marah. Itu tidak dibenarkan. Karena itu para ulama ketika mensyarah hadis ini menjelaskan, yukrahu li ghairil imam mudawamatu maudhi' minhu la yusalli illa fihi. Dibenci bagi selain imam, dia itu terus-menerus satu tempat saja. Dia tidak mau sholat kecuali di tempat itu. Kalau imam kan jelas ada tempatnya, tempatnya imam. Atau mungkin juga imam disediakan tempat di belakang. Nanti ada perkecualian ya, perkecualian untuk booking ini. Kemudian juga para ulama menjelaskan pula di antara makna, apa makna hadis itu, annahu yukrahu an yuttakhad fil masjid makanan muayyanan yusalli fihi li'annal ibadata tasiru lahu tab'an fihi wa tathqulu fi ghairihi. Dibenci mengambil tempat tertentu di dalam masjid, dia tidak mau sholat itu di tempat itu saja. Ini dibenci. Jadi kita punya tempat, silahkan ditempati orang juga tidak masalah. Siapa yang datang dahulu, dialah yang menempati tempat itu. Apalagi sampai memblocking, itu dilarang. Lalu beliau memperkecualikan ada dua, lakin yustathna minan nahyi sinfan. Tapi diperkecualikan dari larangan ini dua golongan, dua kelompok. Yang pertama-tama al-imam, imam. Jadi mungkin imam itu supaya tidak melangkai orang banyak, diberi tempat di belakang, khusus imam ini nanti diberi sajadah dulu. Tidak apa-apa. Kemudian al-qurra wal-hafadah fahum ahaqqu bis-saffil awwal, yaitu para qurra, para hafid. Dengan tujuan nanti kalau imam ada bacaan salah, dia yang menegur, dia yang mengingatkan. Itu tidak apa-apa, dikasih tempat untuk mengingatkan. Seperti di Masjidil Haram kalau Ramadan, itu di belakang imam ada beberapa para hufat, disediakan untuk mengingatkan imam kalau bacaannya keliru. Selain itu tidak boleh, pejabat pun tidak boleh. Jadi jangan mentang-mentang pejabat datang ke masjid lalu minta shof yang di depan, padahal dia datangnya belakangan. Maksudnya dalam keseharian ya, dalam keseharian. Kecuali kalau suatu saat dia sebagai tamu, namanya tamu kita hormati. Tapi kalau dalam keseharian ya dilarang, dalam keseharian. Tiap-tiap sholat Jumat ya silahkan. Yang datang dahulu dapat tempat di depan, yang datang belakangan ya di belakang. Kemudian bab yang berikutnya lagi, bab nomor ke-101. Babu tahrimil bai'i wa syira' fil masjid. Bab haram jual beli di masjid. Nah ini sering terjadi sekarang, jual beli di masjid. Di masjid ya. Kalau sudah di luar masjid tidak apa-apa, walaupun di dalamnya pagar. Yang dimaksud masjid itu ya yang semua bangunan masjid, tempat sholat, yang ada lantai yang untuk sholat. Adapun kalau sudah di luar tempat, tempat alas kaki, tempat sandal, nah itu tidak masalah, walaupun berada di dalam pagar. Tapi sudah di luar itu bukan tempat sholat sudah. Di sini dibawakan beberapa hadis, di antaranya riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yabi'u aw yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak." Apabila kamu melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakan kepada dia, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu. Jadi kita disunnahkan doakan seperti ini, doa keburukan sebagai balasan dari perbuatan buruk dia, dan untuk menyadarkan dia, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu, la arbahallahu tijaratak. Ini sunnah. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya, riwayat sahih, annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallam naha 'anil syira' wal bai' fil masjid, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang menjual atau membeli di masjid. Jadi kalau kita lihat ada orang jual beli di masjid, maka kita tegur, Nah, ini tidak boleh pak di sini pak jual beli pak, di luar saja. Ya, kalau dia tidak ngerti, kalau sudah diberitahu ngerti jual beli juga, maka kita doakan la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu. Karena mungkin dia tidak ngerti dulu. Kalau tidak ngerti diberitahu, oh tidak boleh di masjid. Oh ya, terima kasih. Saya pernah lihat di masjid ya, seperti itu, bukan di sini, tempat lain. Saya ingatkan, jual beli. Diingatkan ternyata dia memang benar-benar tidak tahu. Oh ya, tidak boleh. Terima kasih, terima kasih. Berarti tidak tahu. Jadi diingatkan dulu. Kalau sudah diingatkan, sudah tahu, tetap jual beli di masjid, baru kita doakan. La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu. Beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala membawakan beberapa faedah, di antaranya tahrimul bai' wasyira' fil masjid, haram jual beli di dalam masjid. Li'annal masajida aswaqul akhirah, karena masjid adalah pasar akhirat, bukan pasar dunia. Famin adabiha, maka di antara adabnya pasar akhirat itu, adabnya masjid, tanzihuha an umuri dunya wa mimma la ilaqata lahu bil akhirah. Kita bersihkan masjid dari semua urusan dunia dan dari semua yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Jual beli di masjid akhirnya nanti malah membuat orang lalai. Akhirnya tujuan orang ke masjid malah untuk jual beli, bukan untuk sholat. Jadi itu larangan jual beli di masjid. Kemudian bab yang berikutnya lagi, bab nomor ke 102. Babu tahrimil khusuma wa raf'i shaut fil masjid. Bab diharamkan bertikai dan mengeraskan suara di masjid. Jadi ribut-ribut di masjid, bertikai di dalam masjid. Atau mengeraskan suara, ngobrol dengan suara keras, teriak-teriak. Apalagi urusan-urusan dunia. Beliau bawakan riwayat, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentu saja, dari As-Sa'ib bin Yazid rahimahullahu taala. Kata beliau, kuntu qa'iman fil masjidi fa hasabani rajulun fa nadartu fa idza Umar bin Al-Khattab. Aku berdiri di masjid, lalu ada seorang yang melempar aku dengan kerikil. Dilempar dengan kerikil. Aku lihat ternyata orang itu adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala idhab fa'tini bihadain. Lalu Sayyidina Umar berkata, pergilah kamu, kamu panggil dua orang itu. Jadi ada dua orang ribut-ribut di masjid. Sayyidina Umar menyuruh As-Sa'ib bin Yazid untuk manggil kedua orang itu. Faji'tuhu bihima. Lalu aku bawa ke sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau bertanya, man antuma, kamu dari mana? Kamu berasal dari daerah mana? Qala, keduanya menjawab, min ahli Taif, yaitu kami dari ahlu Taif. Sementara Sayyidina Umar ini berada di mana? Di Madinah. Jadi bukan penduduk Madinah orang ini. Lalu kata Sayyidina Umar, lau kuntuma min ahli balad la auja'tukuma tarfa'ani aswatakuma fi masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau sekiranya kamu penduduk Madinah ini, aku akan pukul kamu dengan pukulan yang keras karena kamu berdua meninggikan suaramu di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama itu haram hukumnya kita bertikai ribut-ribut di masjid. Dan juga haram hukumnya kita mengeraskan suara di masjid, teriak-teriak di masjid. Kemudian juga di sini jelas sekali wujubul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wajib amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh orang berbuat baik dan melarang orang dari perbuatan munkar. Kemudian juga di sini ada faedah pula arifku bil jahil wa ta'limuhu adabal masajid. Hendaklah kita lemah lembut kepada orang bodoh dan hendaklah dia diberi pelajaran. Karena orang bodoh mau diapakan? Mau dia enggak ngerti. Karena itu Sayyidina Umar mengatakan, kalau sekiranya kamu penduduk sini, nah berarti penduduk menunjukkan orang ini enggak ngerti. Kalau penduduk Madinah sudah ngerti. Karena itu orang jahil diberi udzur tidak sama dengan udzur orang yang ngerti. Kemudian juga ada kalanya kita itu boleh memancing perhatian orang dengan melempar kerikil. Jadi boleh ya, supaya orang itu ditunggu-tunggu tidak noleh-noleh. Kita mau manggil dia, nanti kita khawatir teriak-teriak, kita ambil kerikil, kita lempar. Itu boleh, kecil aja. Karena dulu masjidnya Nabi itu tidak ada apa namanya, tidak ada karpetnya, tidak ada apa namanya keramik dan yang lainnya, dari tanah. Jadi gak ada kerikil-kerikil, dilempar kerikil kecil. Adapun kalau mengeraskan suara di masjid untuk khutbah tidak apa-apa. Bahkan Rasulullah SAW kalau khutbah Jumat itu suaranya keras, lantang. Untuk pengajian tidak apa-apa. Untuk perkara-perkara yang perlu tidak apa-apa. Yang ada aturannya dalam syariat. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-103. Babu tahrimi nasjid tuwal fil masjid. Bab haram mengumumkan barang hilang di masjid, termasuk juga mencari barang hilang di masjid. Di sini dibawakan beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masajida lam tubna li hadza." Barang siapa mendengar ada orang yang mencari barang hilangnya di masjid, mencari barang hilangnya di masjid, maka hendaklah kita ucapkan kepada orang itu, semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu itu kepadamu, karena masjid dibangun bukan untuk ini. Ini sama dengan tadi ya, diberitahu dulu orangnya. Mungkin dia tidak ngerti, diberitahu dulu. Kalau dia diberitahu, sudah ngerti, melanggar juga, baru kita doakan. La raddaha Allahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu itu kepadamu. Ini maknanya mendalam loh ini. Karena kalau enggak ada larangan yang keras seperti ini, maka orang itu akan berlomba-lomba mencari barang hilang di masjid. Karena mereka tahu masjid tempat kumpulnya manusia, terutama Jumatan. Jadi enggak nanti orang-orang berlomba-lomba minta diumumkan barangnya. Sama dengan dagang tadi itu. Rasulullah tahu diberi ancaman yang keras, benar-benar dipatahkan sampai akarnya. Enggak boleh jual beli di masjid, enggak boleh umumkan barang hilang atau mencari barang hilang di masjid. Mencari barang hilang. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Muslim juga, dari sahabat Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan nasyada fil masjid faqala man da'a ila al-jamalil ahmar. Yaitu bahwasanya ada seorang yang mencari barang hilangnya di masjid. Istilahnya ngumumkan dia ya, ngumumkan barang hilang di masjid. Yaitu dia mengatakan, siapa yang menemukan barang hilangku, yaitu unta merahku. Siapa yang menemukan unta merahku? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, la wajatta innama buniyatil masjid lima buniyat lahu. Semoga kamu tidak menemukan barang hilangmu. Karena masjid itu dibangun adalah untuk tujuan dibangunnya masjid, untuk zikrullah, untuk sholat, untuk kebaikan-kebaikan. Jadi Rasulullah mendoakan, la wajatta, semoga kamu tidak menemukan barang hilangmu. Kemudian ada juga beberapa riwayat yang mirip seperti itu. Lalu ada praktek langsung juga dari sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang jayyid melalui jalan Abu Uthman rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, sami'a Ibnu Mas'ud rajulan yanshudu dhalatan fil masjid faghadiba wasabbahu. Sahabat Ibnu Mas'ud mendengar ada satu orang mencari barang hilangnya di masjid. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud marah dan mencela orang itu. Marah dan mencela orang itu. Faqala lahu rajul, lalu ada orang lain yang menegur Ibnu Mas'ud. Ma kunta fahasyan ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kamu sebelumnya bukan orang yang keras kayak gini. Kenapa kamu sekarang kok keras gini? Kata Ibnu Mas'ud, inna kunna nu'maru bidzalik. Memang kami diperintahkan untuk keras seperti itu dalam menyikapi masalah seperti ini. Maksudnya di sini lembut pada saatnya adalah baik dan keras pada saatnya adalah baik, tepat. Keras di tempat keras, tepat. Lembut di tempat lembut, tepat. Lembut di tempat keras, enggak tepat. Keras di tempat lembut juga enggak tepat. Masing-masing ada saatnya. Kemudian di sini ada beberapa faedah jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama-tama, larangan mencari barang hilang di masjid, termasuk di dalamnya mengumumkan barang hilang di masjid. Bahkan para ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Termasuk di sini juga pihak takmir yang membuat pengumuman di dalam masjid. Pengumuman biasanya kan ada pengumuman barang hilang tapi di dalam masjid. Ini adalah barang-barang yang ketinggalan di masjid. Ya, barangnya ditaruh semuanya di sana. Ini tidak boleh di dalam masjid. Ini sama dengan mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Boleh di luar masjid. Seperti di Masjidil Haram di Mekah itu, kalau antum keliling di luarnya Masjidil Haram, itu ada di luar masjid. Di luar masjid ada kantor khusus, ya. Di luarnya, bukan di dalam. Kantor khusus, yang mana kantor itu untuk nyimpen barang-barang hilang. Termasuk orang yang paspornya hilang, uangnya hilang, apapun hilang, disimpan semuanya. Sehingga kalau orang merasa barangnya hilang, bisa datang ke kantor itu. Tapi di luar masjid, bukan di dalamnya masjid. Jadi ngumumkan barang hilang. Supaya kemudian di sini juga ada faedah, boleh kita mendoakan orang-orang ahlul ma'asi, orang-orang ahlus syahwat dengan doa-doa yang buruk. Tujuannya adalah untuk menyadarkan dia. Sudah keterlaluan ya, didoakan dengan doa yang buruk supaya dia sadar. Kalau tidak seperti itu, maka dia tidak akan sadar. Kemudian berikutnya lagi, bab yang nomor ke 104. Ini kemarin sempat ada yang bertanya, yaitu babun nahyi anit tahalluki fil masajid. Bab larangan membuat halaqah di masjid, terutama halaqah hari Jumat. Kemarin sempat disinggung tapi belum dijelaskan panjang lebar. Sekarang ini penjelasannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dengan sanad yang sahih yang lalu telah disebutkan, yaitu melalui jalan Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha 'anil syira' wal bai' fil masjid. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli di masjid. Wa antun syatfihi dhala, melarang orang mencari barang hilang di masjid. Wa an yunshatfihi syi'r, Rasulullah melarang melantunkan puisi. Yang lalu telah diperinci yang larang dan yang diboleh. Kemudian wa naha 'anit tahalluqi qabla shalati yaumal jum'ah, beliau juga melarang membuat halaqah sebelum salat hari Jumat. Larangan membuat halaqah. Halaqah ya, yaitu orang bergerombol untuk berbicara sesuatu, dilarang. Kemudian ada pula riwayat diriwayatkan oleh At-Tabrani, Ibnu Adi dan yang lain-lain dengan sanad hasan li ghairihi, melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayakunu fi akhiriz zaman qaumun yajlisuna fil masajidi hilaqan hilaqan imamuhum ad-dunya fala tujalisuhum. Akan ada pada akhir zaman kaum yang mereka duduk di masjid halaqah halaqah, bergerombol-bergerombol. Imam mereka, pemimpin mereka adalah dunia. Maka jangan kamu duduk bersama mereka. Berarti di sini yang dimaksud adalah membuat halaqah berbicara tentang dunia. Jadi Jumatan nunggu kok ndak adzan-adzan, kepagian datangnya terlalu pagi, akhirnya bikin halaqah dulu, ngobrol-ngobrol. Ngobrol tentang dagangan, ngobrol tentang ghibah orang lain dan yang lain-lain, itu yang dilarang. Adapun kalau halaqah pengajian, majelis ta'lim, ya enggak apa-apa, boleh. Yang penting pokok tidak ganggu orang lain, enggak ganggu orang lain. Jadi yang dimaksudnya adalah berbicara dunia. Karena itu Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam kitabnya Islahul Masajid menukil ucapan para ulama, yunhan nas amma yaf'alunahu fil hilaq wal julus fi jama'ah fil masjid lil hadith fi amri dunya wa jara li fulan wa ma jara ala fulan. Jadi manusia itu dilarang sebagaimana yang biasa mereka lakukan, membuat halaqah, duduk-duduk berkerumun di masjid berbicara tentang urusan dunia atau membicarakan si fulan dan si fulan. Itu yang dilarang. Karena kadang ada seperti itu, kita sendiri risih. Risih kita kalau ada orang sambil menunggu azan Jumat itu ngobrol, ngobrol saja. Mengganggu sekali. Ngobrol. Dan subhanallah kalau diberitahu itu marah, enggak terima. Itulah repotnya manusia itu. Jadi maunya kita disuruh omong yang enak terus, yang halus terus. Disinggung sedikit aja sudah marah-marah, marah-marah. Seperti itu. Yang penting kita memberitahu. Soal dia marah enggak marah, yang penting kita telah melaksanakan kewajiban kita memberitahu. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-105, yaitu babu nahyi akli taum wal basal inda dukhulil masjid. Bab larangan makan bawang putih dan bawang merah ketika masuk masjid. Jadi kalau kita mau ke masjid dilarang makan bawang putih atau bawang merah. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang baunya itu tidak enak, yang baunya ganggu orang lain. Jadi di sini bukan hanya bawang putih, bukan hanya bawang merah, semua yang baunya tidak enak. Termasuk di sini kalau sekarang ini makan durian, ya makan durian ke masjid, lalu bersendawa atau gelegeen, itu baunya masya Allah luar biasa. Atau juga dia mungkin termasuk di sini masuk ke masjid, mohon maaf, memakai kaos kaki yang baunya semerbak, sama itu dilarang, tidak boleh, tidak boleh ganggu orang lain. Soalnya bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, di sana itu kalau musim panas, panas sekali ya, kadang keluar keringat, keluar keringat. Sebagian orang kalau sudah keluar keringat itu baunya masya Allah, terutama bau ketiaknya menyebar. Kalau di shof itu sampai berapa kiri berapa kanan bau semuanya. Nah beliau ditanya, Syekh bagaimana sikap kita kalau kita waktu sholat jamaah di sebelah kita orang yang bau keringatnya semerbak, kita tidak kuat, apakah boleh kita batalkan sholat kita dari tempat lain? Jawaban beliau, boleh, boleh dibatalkan. Karena tujuannya sholat adalah supaya khusyuk. Kalau kamu dekat dia tidak khusyuk nanti. Sama dengan orang itu sholat tidak boleh nahan, tidak boleh nahan buang air kecil atau buang air besar karena tidak khusyuk. Atau juga sholat dalam keadaan dia apa sudah dihidangkan makanan karena demi kekhusyukan. Seperti itu. Termasuk juga di sini adalah rokok. Rokok. Jadi mau ke masjid rokokan dulu. Di depan masjid dilempar dibuat rokoknya. Sehingga di dalam baunya semerbak. Di sini dibawakan beberapa riwayat, di antaranya riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fi ghazwati Khaybar, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda pada waktu perang Khaybar. Khaybar ini perang melawan Yahudi, di benteng Yahudi yang paling kokoh di Khaybar karena mereka berkhianat. Beliau bersabda, "Man akala hadhihi syajarah, ya'ni taum, fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa yang memakan dari pohon ini, yaitu at-taum, bawang putih, maka jangan mendekati masjid kami. Namun di sini maknanya bukan haram ya, bukan haram bawang putih itu. Artinya kalau mau ke masjid, yang dikhawatirkan baunya ganggu orang, jangan. Kadapun kalau sudah pulang masjid, enggak apa-apa. Dengan harapan nanti baunya sudah hilang. Karena bawang putih juga terbukti bisa mengobati banyak penyakit. Kemudian dalam riwayat yang lainnya Bukhari Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu fi tsaum." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang bawang putih. Man akala min hadhihi syajarah, fala yaqrabanna aw la yusalliyanna ma'ana. Barang siapa yang memakan dari pohon ini, yaitu bawang putih, maka jangan mendekati atau jangan sholat bersama kami, karena ganggu. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, Bukhari Muslim juga rahimahumallahu taala, melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Man akala thauman aw basalan falyatazilna aw falyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi." Barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah menjauhi kami atau menjauhi masjid kami, dan hendaklah dia duduk di rumahnya saja. Jadi enggak boleh ikut sholat jamaah karena ganggu orang. Enggak boleh ikut sholat jamaah karena ganggu orang lain. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, "Man akalal basala wat tauma wal qurat fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung yang juga baunya seperti bawang, maka jangan mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia. Jadi maksudnya di sini yang terganggu bukan hanya kita. Kalau kita juga terganggu dengan bau tidak enak, malaikat pun juga terganggu dengan bau yang tidak enak. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW tidak mau makan bawang putih dan bawang merah. Kalau kita baca kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, beliau ketika hijrah ya, masuk di Madinah, di Quba dulu, lalu kemudian masuk ke kota Madinah, tengah-tengah Madinah. Kemudian sebelum dibangun masjidnya dan rumahnya, beliau tinggal di rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abu Ayyub memberikan makanan kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah selesai makan, sahabat Abu Ayyub itu mengambil piringnya, dikoreti ya sahabat Abu Ayyub, dikoreti untuk dijilati demi mendapatkan barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu hari Rasulullah disediakan makanan, enggak dimakan. Lalu sahabat Abu Ayyub kaget, "Ya Rasulullah, kenapa Anda tidak makan ya Rasulullah? Apakah ini haram ya Rasulullah?" Kemudian beliau menjelaskan bahwa beliau tidak mau makan yang ada baunya, seperti bawang merah, bawang putih. Alasan beliau karena malaikat terganggu, dan beliau selalu kumpul dengan malaikat, malaikat terganggu. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ini tentang khutbahnya sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Khotaba Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu yaumal jum'ah faqala fi khutbatihi. Sahabat Umar ibnul Khattab berkhutbah pada hari Jumat. Di antara isi khutbahnya adalah, "Tsumma innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajaratain ma arahuma illa khabithatain al-basal wat-taum." Kemudian, "Sesungguhnya kamu wahai manusia, kamu memakan dari dua pohon yang aku tidak mengetahui tentang kedua pohon itu kecuali dua pohon yang buruk, yaitu al-basal wat-taum, bawang merah dan bawang putih. Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza wajada rihahuma minar rajul fil masjid amara bihi fa ukhrid ila al baqi'." Dan sungguh aku telah melihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan bau keduanya itu dari satu orang di dalam masjid, maka orang itu disuruh keluar dari masjid supaya dia pergi ke baqi' sana menjauh. "Faman akala huma falyumit huma tabkhan." Barang siapa yang ingin memakannya, maka hendaklah baunya itu dimatikan dengan dimasak. Jadi kata sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau kita suka bawang putih, bawang merah, maka dimatikan baunya, dimasak. Kalau dimasak kan hilang kan baunya. Kalau mentah baunya yang hebat. Tapi kalau kita juga perlu makan yang mentah untuk pengobatan, ya tidak apa-apa, boleh. Dengan catatan tidak waktu ke masjid, mungkin pulang dari masjid, mungkin pagi sekali sehingga dohor sudah hilang baunya, atau setelah kurang dari sholat dohor sehingga asar baunya sudah hilang, atau mungkin setelah sholat isya sehingga kita tidur baunya hilang, subuh sudah hilang baunya, seperti itu. Dan itu pun kalau ada perlunya, kalau tidak ada perlunya sebaiknya ditinggalkan. Karena walaupun kita tidak ganggu orang, kita ganggu siapa? Ganggu malaikat. Dan malaikat ada di mana-mana. Berarti malaikat terganggu, malaikat tidak mau mendekati kita, kita rugi. Kan banyak kan makanan yang baunya tidak enak. Termasuk juga makan apa itu? Pete, ya, jengkol, itu baunya masya Allah. Itu juga malaikat lari itu. Kita hindari supaya kita didekati oleh malaikat alaihimussalam. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, bab yang nomor ke-106. Babu tahrimil busaq wa ilqa'il aqdar fil masjid. Bab haram meludah dan membuang kotoran di masjid. Ini kalau sekarang insyaallah sudah tidak ada. Karena masjid kita sudah tidak mungkin orang meludah. Kalau masjidnya Nabi dulu masih berupa tanah, sehingga memungkinkan orang untuk meludah. Apalagi juga masih banyak orang-orang badui yang tidak ngerti. Yaitu beliau bawakan beberapa riwayat, di antaranya riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim rahimahumallahu taala, melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, al-buzaqu fil masjid khathiah wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu adalah satu kesalahan dan tebusannya adalah dipendam. Jadi kalau terlanjur meludah, dipendam, ditutup ya. Bukan dipendam orangnya, dipendam ludahnya maksudnya. Jadi ludahnya dipendam supaya tidak ganggu orang, orang tidak kenal ludah itu. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, melalui jalan sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Uridat 'alayya a'malu ummati." Ditampakkan kepadaku amal-amalnya umatku. Hasanuha wa sayyuha. Amal yang baik dan amal yang buruk. Fa wajadtu fi mahasini a'maliha al-adza yumatu 'anil tariq. Aku mendapati termasuk amal yang baik manusia itu adalah menghilangkan gangguan dari jalanan. Jadi gangguan, ada apa namanya, kulitnya pisang, khawatir ada orang terpeleset, dipinggirkan. Ada duri, dipinggirkan. Atau juga ya, semacam-macam, ada batu, khawatir orang kesandung, dipinggirkan. Bahkan ada orang itu masuk surga gara-gara apa, menghindarkan gangguan di jalanan. Itu amal kelihatannya sepele. Waktu itu ada orang lewat, disebutkan dalam hadis. Kemudian di sana itu ada sesuatu yang menghalangi jalan, sehingga manusia enggak bisa lewat jalan itu. Lalu oleh dia dipinggirkan, diusahakan dipinggirkan sehingga orang bisa berlalu lalang. Kemudian apa yang terjadi? Fa'adkhalahallahul jannah. Allah memasukkannya ke dalam surga. Kelihatannya amalnya sepele, tapi dia lakukan dengan ikhlas. Dia ingin berkhidmah kepada orang, ingin melancarkan jalannya orang, tidak mempersulit perjalanan orang. Kemudian wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Dan aku dapatkan termasuk amal-amal buruknya itu adalah ludah di masjid yang tidak ditimbun, yang tidak dipendam. Jadi ngeludah enggak dipendam. Kemudian di antaranya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya agak panjang, riwayat Imam Muslim, tentang seorang badui yang kencing di masjid. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada dia, di antara ajarannya, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar. Masjid ini tidak boleh untuk kencing dan untuk buang kotoran. Inna ma hiya li dzikrillah azza wa jalla wassalah wa qiraatil Qur'an. Masjid untuk berzikir kepada Allah, untuk salat, untuk membaca Al-Qur'an. Jadi membuang kotoran di masjid, termasuk kotoran apa saja. Kita sering biasanya melihat sebagian kita mungkin tanpa sadar buang kotoran di masjid. Kotoran apa biasanya? Biasanya kuku. Kuku ya. Kadang kita menemukan kuku-kuku di masjid. Atau mungkin juga apa namanya, kulit-kulit yang kelebihan, ngapal, kapalen. Sambil nunggu komat ya, cuil-cuil. Sehingga kita mendapatkan banyak kulitnya orang dan yang lain-lainnya. Dan kita membersihkan kotoran di masjid, itu masya Allah. Orang bersihkan kotoran masjid itu fadilahnya luar biasa. Ada seorang tukang sapu masjid di masjidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ketemu dengan dia lagi. Beliau tanya, mana si fulan tukang sapu itu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dia mati sudah kami kubur. Maksud mereka, ini orang ini buat apa repot-repot memberitahu sampaian ya Rasulullah? Ini wong tukang sapu saja, tidak usah kami beritahu anda, sudah kami kubur langsung. Rasulullah marah. Ala adzantumuni, kenapa kamu tidak memberitahu aku kematian dia? Mana tunjukkan aku kuburannya. Lalu beliau tunjukkan kuburannya, lalu beliau menyolati di kuburannya. Jadi boleh ya, kalau kita belum sempat nyolati, kita sholat sholat jenazah di kuburannya, itu boleh, tidak apa-apa. Kemudian setelah sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna hadhil kubur mamlu'ah dulman, fanawwarallahu bisolati. Kuburan ini mula-mula penuh kegelapan, lalu sekarang oleh Allah diberi cahaya berkat sholatku. Dan ini adalah fadilah tukang sapu masjid. Jangan diremehkan, walaupun tukang sapu masjid, dia membersihkan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kalau kita lihat kotoran di masjid, kita bersihkan, kita dapat fadilah membersihkan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya lagi yang lebih dosa adalah orang meludah di arah kiblat, meludah ke arah kiblat. Tapi insya Allah kalau kita sekarang sudah tidak ada ini ya. Cuma di Masjidil Haram itu masih ada. Masjidil Haram tempatnya tawaf, itu kadang kita menemukan ada orang meludah di sana, meludah. Dosanya malah berlipat-lipat di Masjidil Haram. Ganggu orang tawaf, sehingga ada orang tawaf kakinya menginjak ludahnya orang. Yaitu bab yang nomor ke-107, babu taghlidhi tahrimi at-tankhim fi kiblatil masjid. Bab kerasnya pengharaman meludah ke arah kiblat masjid. Beliau bawakan beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Man tafala tijahal kiblah jaa yaumal qiyamah wa taflatuhu baina 'ainai." Barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka nanti hari kiamat ludahnya itu berada di depan matanya. Jadi ludahnya berada di depan matanya. Jadi balasan sama dengan perbuatan. Dia ngeludah ke arah kiblat, nanti ludahnya di depan matanya. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat sahih Ibnu Khuzaimah dan yang lain melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Man tanakhama fi kiblatil masjid bu'itha wa hiya fi wajhihi." Barang siapa yang meludah di arah kiblat masjid, maka nanti dia dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan ludah itu ada di wajahnya. Karena kiblat, ini ludahnya di wajahnya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, riwayat Abu Dawud dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan melalui Abu Sahlah As-Sa'ib bin Khallat, qala Ahmad, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna rajulan amma qauman fa basaqa fi kiblatin. Jadi ada satu orang menjadi imam, dia imam. Namun dia itu meludah di masjid ke arah kiblat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yandur, Rasulullah melihat. Lihat orang itu meludah ke arah kiblat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina faragha. Setelah orang itu selesai salat, oleh Rasulullah dikatakan, la yusalli lakum. Orang ini enggak boleh jadi imam lagi. Jadi sudah kehormatannya jatuh, muru'ahnya jatuh, adalahnya jatuh. Enggak boleh jadi imam lagi. Fa arada ba'da dzalika an yusalli lahum famana'uhu wa akhbaruhu biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am. Kemudian orang itu ketika hendak mau jadi imam, oleh makmumnya dilarang, enggak boleh. Diberitahu bahwa Rasulullah ngelarang. Kemudian orang itu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya, apakah betul Anda melarang saya jadi imam? Kata Rasulullah, na'am. Iya. Kemudian Rasulullah mengatakan, innaka adzaitallahu wa rasulah.